Di sudut kota pertemuan kita, kisah asmara yang kita alami berjalan di tempat yang indah. Malioboro, saksi cinta kita. Cerita dan bergandeng tangan, kita bahagia dan riang gembira. Banyak hiburan di Malioboro, sehingga kita takkan kesepian. Ayo Jakarta, Jakarta.